Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Tiada kata yang patut terucap melainkan syukur dipanjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Hamid, zat yang memiliki nama Al-Hamid, yang berhak mendapatkan segala macam bentuk pujian. Asy-Syakur, zat yang selalu mendapatkan rasa syukur dan selalu menerima tanda syukur dari hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb dari segenap semesta alam, yang telah menciptakan seluruh alam semesta, mengaturnya, dan semuanya tunduk di bawah ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Jalla wa Ala telah menetapkan kebaikan untuk diikuti, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menentukan keburukan untuk ditinggalkan dan dijauhi. Semuanya adalah untuk hikmah yang begitu agung, sebuah tujuan yang sangat mulia sekali, meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada satupun bentuk kebaikan melainkan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasul dan para nabi alaihim assalatu wassalam. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ma min nabiyyin illa kana alaihi an yadulla ummatahu kull khairin ya'lamuhu lahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak ada seorang pun nabi yang diutus melainkan dia memiliki tugas dan kewajiban untuk menjelaskan semua macam bentuk kebaikan yang dia ketahui berdasarkan wahyu dan risalah dari Allah, menjelaskan semua kebaikan yang dia ketahui untuk seluruh umat manusia. Wa kana alaihi an yuhadzira ummatahu kull syarrin ya'lamuhu lahum. Demikian juga di antara tugas para nabi adalah memperingatkan seluruh umat untuk menjauhi segala macam bentuk keburukan. Maka tidak ada satupun amalan yang bisa mendekatkan diri seorang hamba menuju pintu surga kecuali telah dijelaskan oleh para nabi. Tidak ada satupun bentuk perbuatan yang bisa mendorong seorang hamba terjatuh dalam siksanya melainkan telah diperingatkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, menetapkan ahkam, hukum-hukumnya, yang penuh keadilan dan penuh hikmah, hanyalah untuk memberikan kemudahan, bukan untuk membebankan kesulitan untuk mereka. Setiap macam syariat yang ditetapkan adalah mudah untuk diamalkan. Semua macam perintah pasti mudah untuk diamalkan dan dilaksanakan. Semua macam bentuk larangan mudah untuk ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan keberatan, kesulitan untuk kalian. Ad-dinu yusrun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Allah yang ciptakan manusia, Allah mengetahui kelemahan dan kekurangan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat sesuai dengan tingkat kemampuan dan kekuatan manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah dalam surat An-Nisa. Dan manusia itu dicipta sebagai makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan syariat kecuali dengan kemampuan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban kepada setiap jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan Islam mengajak segenap manusia untuk sama-sama berjalan, bergandeng tangan, bahu-membahu, saling membantu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kebahagiaan dunia tidak akan mungkin diraih kecuali dengan jalan Islam. Ketenangan hati di dunia dan di akhirat tidak akan mungkin bisa diraih seorang hamba kecuali dengan Islam. Barang siapa yang berpaling dari Islam, meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sangat luhur dan begitu mulia, maka dia akan merasakan kesempitan di dunia dan di akhirat. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari zikirku, di antara bentuk zikir ada Islam itu sendiri. Barang siapa yang berpaling menjauh dari Islam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang begitu sempit. Hatinya akan selalu dirundung kesedihan, kesedihan. Dia akan selalu mendapatkan masalah yang tidak mungkin bisa diselesaikan. Wa nashuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dalam kehidupan dunia hatinya sempit, kehidupannya pun demikian di alam kubur. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak di hari kiamat akan kami bangkitkan dan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kata si hamba itu yang telah jauh dan meninggalkan Islam, ya rabbi, wahai rabbku, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau bangkitkan aku di hari kiamat dalam keadaan buta, tidak mampu melihat. Waqad kuntu basira, padahal aku dulu hidup di dunia dalam keadaan mampu melihat. Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan ini. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah wahai hamba-Ku. Demikianlah wahai segenap manusia. Atatka ayatuna, telah datang dan sampai kepada kalian ayat-ayat kami, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Peringatan itu telah disampaikan, nasihat pun demikian. Panasihatan, tetapi engkau justru tinggalkan dan berpaling. Wa kadzalika al-yawmat tunsa. Maka dengan sebab perbuatanmu di dunia, maka pada hari ini engkau ditinggalkan, tidak mendapatkan pembelaan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Setiap makhluk yang bernafas di muka bumi ini yang bisa berjalan di atas tanah, masing-masing pasti memiliki sebuah cita-cita. Kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin telah menjelaskan jalan menuju ketenangan yang hakiki. Jalan untuk menuju ketenangan yang hakiki bukan ketenangan yang bersifat fata morgana, secara zahir menyenangkan tetapi batinnya tersiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa beramal saleh, laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, ada cahaya keimanan di dalam lubuk hatinya, dibuktikan dengan amalan saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh pasti akan kami berikan untuknya kehidupan yang baik. Di dunia wal akhirah, di dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Sungguh, ayol hadir rahimakumullah, sungguh dan benar-benar sungguh. Setiap orang yang hidup di dunia berusaha untuk mencari jalan mencapai sebuah ketenangan yang dia inginkan. Seorang insan yang bekerja dan terus bekerja, mencari harta dan menumpuknya, ternyata ujung dari keinginannya adalah mencari ketenangan dan kepuasan hati. Setiap kali dia mendapatkan harta, belum juga dia merasa puas. Menurut prasangkanya, ketika dia mendapatkan harta yang berlebih dari harta yang dia miliki saat itu, dia akan mendapatkan ketenangan dan kepuasan hati. Maka dia terus bekerja, mengejar, mencari harta, mengumpulkannya. Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, belum juga hilang ganjalan dalam hati. Dia masih belum mendapatkan ketenangan dan kepuasan. Terus hingga akhirnya dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini. Orang-orang yang mengejar mendapatkan pangkat dan kedudukan, berebut suara terbanyak, saling bermusuhan hanya disebabkan sebuah kursi, dia tidak akan pernah merasa puas kecuali mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Kalau kita tanya baik-baik secara jujur, apa yang engkau inginkan sebenarnya? Ternyata jawabnya, saya ingin mencari ketenangan dan kepuasan. Mereka yang begitu cintanya terhadap dunia, bergelut dengan dunia, kita perhatikan mereka terlebih di hari-hari libur mereka, di tengah-tengah keramaian dengan semua segala macam bentuknya, ternyata yang mereka cari adalah ketenangan hati dan kepuasan. Supermarket, mal-mal, tempat-tempat hiburan, tempat rekreasi dan wisata. Ketika kita tanya apa yang kalian inginkan sebenarnya, tentu mereka akan menjawab, kami merasa jenuh dengan kehidupan kami. Kami ingin mencari suasana baru. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada mereka, ketenangan hakiki hanyalah akan bisa diraih dengan beribadah kepada Allah, mewujudkan tujuan awal diciptakannya mereka di atas muka bumi ini. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasakan ketenangan. Ketenangan yang paling puncak. Bizikrillah. Itu semua mereka bisa dapatkan dengan berzikir kepada Allah. Bukan hanya berzikir dalam bentuk doa dan wirid. Tetapi zikir yang dimaksud dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan kita berzikir, beribadah kepada Allah, hati itu akan merasa tenang. Maka barakallahu fiikum, masing-masing kita akan mampu menilai apakah hatinya termasuk hati orang-orang yang merasakan ketenangan, ataukah hatinya adalah termasuk hati orang-orang yang tidak pernah merasa puas. Na'am barakallahu fiikum, semua ibadah itu mudah Islam itu sendiri adalah agama yang mudah. Tetapi beberapa bentuk syariat berat dirasakan karena rasa khusyuk telah dicabut dari dalam hatinya. Orang yang benar-benar mampu mewujudkan rasa khusyuk dan sikap khusyuk di dalam hati, dia tidak akan pernah merasa bosan dan jenuh dengan ibadah. Orang yang telah mencapai tingkatan khusyuk, dia tidak akan pernah mencari selain Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan sesungguhnya ibadah itu salat, sabar, lakabirah, benar-benar akan dirasa berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kalau khusyuk itu telah hilang, seorang hamba akan merasa malas untuk beribadah. Kalau seorang hamba telah malas beribadah, tidak mungkin dia mendapatkan ketenangan hati. Cobalah lihat kehidupan seorang muslim. Alangkah mulianya seorang muslim. Benar-benar dijaga hak-haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan seorang muslim adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Apabila dia benar-benar mewujudkan Islam di dalam dirinya, di tengah-tengah keluarganya, dia akan mendapatkan ketenangan dan luar biasa ketenangan tersebut. Setiap kali dia mendapatkan masalah, setiap kali dia mendapatkan persoalan, dia bawa masalah dan persoalan ini kepada Al-Khaliq, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya mencari manusia, makhluk yang sama-sama lemah bersamanya. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslam wa ruzqa kababan wa qanna'ahu Allah bima ata. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan kemuliaan seorang muslim, betapa tinggi derajat seorang muslim. Dia akan mendapatkan ketenangan hati, kepuasan jiwa. Apapun yang dia rasa, semuanya dianggap sebagai satu bentuk nikmat. Tingkatan yang begitu tinggi. Semua yang dia hadapi, dia bersyukur, baik atau buruk. Tingkatan ini adalah tingkatan yang tidak mungkin dicapai kecuali orang-orang yang terpilih. Para ulama Islam yang sampai pada derajat setinggi ini, mereka adalah orang-orang yang selalu bersyukur, tidak pernah berkeluh kesah. Bahkan musibah, ujian yang dirasakan, mereka meyakininya sebagai nikmat. Subhanallah. Tidak setiap orang bisa seperti ini. Kecelakaan, keluarganya meninggal dunia, jatuh sakit, rumahnya terbakar, hartanya dirampok dan dicuri. Mereka menganggapnya sebagai satu bentuk nikmat yang patut disyukuri. Ini tingkatan yang begitu tinggi. Adapun kita, orang-orang yang jauh dari zaman keemasan Islam, sebaliknya, justru menganggap ibadah itu sebagai satu bentuk musibah. Ibadah itu sebagai satu bentuk musibah. Sesuatu yang berat untuk diamalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslam. Alangkah beruntungnya orang yang Islam itu. Alangkah beruntungnya seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruziqaka faban. Dia diberi rezeki yang bisa menahan dia untuk meminta-minta. Beruntung sekali orang seperti ini. Seorang muslim menjaga kehormatan dan martabat dirinya, mencukupi kebutuhan dirinya dengan caranya sendiri, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Rukun yang ketiga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia sikap qanaah. Selalu menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak disyukuri, yang sedikit pun disyukuri. Mendapatkan nikmat dia bersyukur, mendapatkan musibah dia pun tidak lalai, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan harta yang berlebih, Dia ingat saudaranya yang kekurangan. Ketika dia mendapatkan bagian sedikit, dia akan mengingat saudaranya yang lebih rendah dibandingkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perhatikan orang yang tingkatannya ada di bawah kalian. Jangan perhatikan orang yang tingkatannya di atas kalian dalam urusan dunia." Di dalam urusan dunia, yang kita perhatikan adalah orang-orang yang ada di bawah. Jangan perhatikan orang yang di atas. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sikap seperti ini, engkau begitu mudahnya bersyukur kepada Allah. Dengan demikian, engkau tidak akan meremehkan dan menganggap kecil arti nikmat dari Allah. Ternyata masih banyak orang yang ada di bawah kehidupan kita tingkatnya. Dalam urusan dunia, adapun dalam urusan akhirat, maka yang kita lihat adalah orang yang ada di atas kita. Ternyata kita masih jauh kalah dari orang-orang yang gemar dan giat beribadah serta beramal saleh. Bukannya melihat di bawah kita, masih banyak kok orang yang fasik, masih banyak orang yang zalim, masih banyak orang yang jauh lebih buruk dan jahat daripada saya. Ini keyakinan yang salah. Dalam perkara dunia yang diperhatikan adalah yang lebih di atasnya. Tapi dalam perkara akhirat yang diperhatikan adalah yang di atasnya. Tapi dalam perkara dunia yang diperhatikan adalah yang di bawah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslam." Alangkah beruntungnya orang yang muslim menjaga dirinya, memiliki sifat qanaah. Apapun yang diberi, dia siap menerima. Tidak merendahkan diri untuk menjadi seorang yang mengemis dan meminta-minta. Tidak menghinakan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menjaga kemuliaan dirinya sebagai seorang muslim. Beruntung sekali seorang hamba dan dia muslim. Hartanya dijaga oleh Islam. Darahnya dijaga oleh Islam. Kehormatan dirinya dijaga oleh Islam. Hidup dan matinya. Kemuliaan dan hak seorang muslim itu bukan hanya ketika dia masih hidup di dunia, tetapi itu tetap terus berlangsung walaupun dia telah meninggal dunia. Kita perhatikan ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Umar, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah." Suatu hari aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di sekeliling Ka'bah. Kemudian beliau berhenti mengarahkan pandangan ke Ka'bah, memperhatikan Ka'bah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah, mengatakan, "Ma athyabaki wa ma athyabarihik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alangkah bagusnya engkau ya Ka'bah. Alangkah harumnya wangimu ya Ka'bah. Ma a'zamak wa ma a'zama hurmatak. Alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah, dan alangkah tingginya kehormatanmu wahai Ka'bah." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'bah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, "La hurmatul mu'min a'zamu 'indallahi hurmatan minni." Berkata di hadapan Ka'bah sambil menunjuk ke arah Ka'bah, "Demi Allah, demi Rabb Muhammad wahai Ka'bah, kehormatan seorang mukmin, seorang muslim itu lebih besar daripada kehormatan dirinya." Sehingga darah seorang muslim harus dijaga. Harta seorang muslim dijaga. Kehormatan seorang muslim harus dijaga. Tidak boleh dilanggar kecuali dengan haknya. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilana hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku ini diperintah, kata Rasul, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa aqwalahum. Kalau mereka telah mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka telah menjaga harta dan darahnya. Harta dan darahnya terjaga, tidak boleh dilanggar kecuali dengan hak Islam. Akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Hak seorang muslim itu begitu besar di dunia ataupun ketika dia telah meninggalkan dunia. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man aslama biqalbihi man aslama bilisani wa lam yufdhi dhalika ila qalbihi la tuqbul mu'minin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap, wahai seluruh orang-orang yang menyatakan Islam dengan lisannya tetapi Islam itu belum sampai juga perlung hatinya, masih sebatas lisan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'dzul muslimin. Jangan engkau sakiti dan ganggu kaum muslimin. Wa la tu'ayyiruhum. Jangan engkau sebutkan aib dan celanya. Wa la tattabi'u auratihim. Jangan berusaha mencari kesalahannya. Fa innahu man tatabba'a 'awrata akhi, tatabba'a Allahu 'awratahu. Barang siapa yang berupaya untuk menjatuhkan martabat seorang muslim dengan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, maka Allah pun akan berlaku demikian juga. Allah akan berbuat yang sama. Allah pun akan tampakkan keburukan-keburukan dia. Wa man katabba Allahu 'awratahu yafdahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan permalukan dia. Semua keburukan yang dia perbuat akan terlihat. Walau kanti jauh di baiti, walaupun perbuatan buruk itu dia lakukan di tengah rumahnya sendiri dan tidak ada satupun mata yang memandang, akan dibongkar perbuatan keji, perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan seorang hamba itu akhirnya akan dibongkar oleh Allah dikarenakan dia mencari kesalahan teman dan saudara. Tetapi ini bukan berarti Islam mengajarkan untuk diam dari kemungkaran. Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Islam mengajarkan at-tawasi bil haqqi wa bis sabr, mengajarkan untuk saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Islam mengajarkan untuk bersemangat menyampaikan nasihat. Bukan berarti kemudian lantas diam dan tidak memberikan nasihat. Ikhwati fi din rahiman wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, banyak sekali dalil yang kita dapatkan menjelaskan tentang kemuliaan seorang muslim. Sehingga berbahagialah seorang muslim yang siap untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Dan sungguh celaka dan benar-benar celaka, kemudian dia akan merugi ketika seorang muslim tidak mampu menampakkan identitasnya sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di akhir zaman umat Islam banyak jumlahnya. Di dalam hadis Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh ashab Sunan Abu Dawud dan yang lain, alaihi salatu wasallam beliau menyatakan, tada'a alaikum umam. Musuh-musuh Islam itu akan bersatu untuk menghancurkan kalian. Sebagaimana orang berebut makanan, berusaha berebut untuk menghancurkan kalian. Kalian akan menjadi santapan, korban dan objek dari perbuatan jahat orang-orang kalian. Para sahabat bertanya, hal min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah itu terjadi karena jumlah kami ketika itu sangat sedikit, minoritas ya Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la walakinnakum ghuzaun ka ghuzais sayr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti itu. Tetapi ketika itu jumlah kalian banyak, tetapi banyaknya jumlah kalian hanyalah ibarat buih di lautan yang tidak berguna walaupun sedikit. Buih banyak, tetapi tidak memiliki kekuatan, lemah dan benar-benar lemah. Kita perhatikan kaum muslimin di negeri ini sebagai contoh. Di kota ini, betapa banyak kaum muslimin yang belum mampu menampakkan identitasnya sebagai seorang muslim. Kita lihat di pusat-pusat keramaian, di pabrik-pabrik, di tempat produksi, di lembaga-lembaga, di kantor-kantor, di tengah jalan dan di jalan raya. Apakah bisa kita membedakan dia seorang muslim dan dia seorang kafir? Hanya dengan melihat bentuk zahir, sulit untuk membedakan orang muslim atau orang kafir. Wanita ini muslimah atau wanita ini kafirah? Sulit untuk membedakan. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak lagi menampakkan identitasnya sebagai seorang muslim. Padahal menampakkan identitas sebagai seorang muslim adalah sebuah kemuliaan, izzah, kejayaan. Jangankan mereka yang awam, yang telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal tentang Islam dengan murni, yang telah mengenal kajian-kajian Islam, tidak semua mampu menampakkan identitasnya sebagai seorang muslim. Kita lihat sebagai contoh, barakallahu fikum, di tengah-tengah pasar yang begitu ramai, di dalam mall dan supermarket, apakah bisa kita membedakan hanya sekedar melihat muslim kafir, muslimah kafir? Wallahi tidak. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenyataan yang sangat menyedihkan dan menyayat hati. Mereka membutuhkan uluran tangan, bimbingan dari as-salafiyun, bimbingan dari ahlus sunnati wal jamaah, liyukhrijahu minadh dhulumati ila nur, membawa mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Betapa besar upaya musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Sungguh besar usaha yang mereka lakukan untuk menjauhkan Islam dari sumber kekuatannya. Mereka bersatu menghancurkan Islam. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji, Islam tidak mungkin dapat dikalahkan selama-lamanya. Tidak mungkin bisa dikalahkan Islam itu selama-lamanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun." Di dalam surat At-Taubah dan surat Saff. Allah berfirman, "Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk menampakkan dan memberikan kemenangan Islam di atas semua agama yang ada. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu tidak senang dan benci tetap Islam. Ya'nu, Islam itu akan tetap tinggi, jaya." Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim harus benar-benar memahami keistimewaan apa dan kemuliaan seperti apakah yang telah dijanjikan Allah dan dijaminkan untuk mereka. Ketika masing-masing kita paham Islam adalah ajaran yang mulia, Islam adalah ajaran yang mendapatkan keistimewaan, keutamaan lebih daripada agama yang lain. Islam demikian tinggi, Islam demikian mahal, Islam demikian bernilai, maka kita tidak ragu lagi untuk menunjukkan identitas diri sebagai seorang muslim. Kita tidak akan malu dan sungkan untuk menyatakan, "Ana muslimun." Aku adalah seorang muslim di hadapan siapapun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah mengumpulkan secara khusus tentang keutamaan dan keistimewaan umat ini agar kita paham bahwa seorang muslim itu adalah seorang hamba yang benar-benar mulia, sehingga harus menunjukkan identitas Islamnya. Islam itu tidak hanya di masjid. Kalau berangkat ke masjid berarti dia seorang muslim. Tetapi Islam itu di semua sisi kehidupan, tanpa terkecuali. Di kantornya dia seorang muslim, di masjid dia seorang muslim, di tengah rumahnya seorang muslim, di tengah jalan dia seorang muslim, dan seterusnya. Dia seorang muslim yang mendapatkan keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan kepada kita satu bentuk keutamaan Islam. Umat Islam adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam jannah. Umat Islam adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal umat Islam adalah umat yang terakhir. Sebuah keutamaan yang luar biasa. Zamannya terakhir tetapi masuknya pertama kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita segenap kaum muslimin al-akhirun, datangnya itu belakang, paling akhir. Al-awwalun yaumal qiyamah. Tetapi kita sebagai kaum muslimin adalah umat pertama yang masuk ke dalam jannah pada hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulu al-jannah baida annahu utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu. Hanya saja umat sebelum kita telah mendapatkan kitab suci, sementara kita mendapatkan Al-Qur'an setelah mereka. Na'am barakallahu fiikum. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu keutamaan Islam. Mereka adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah. Pintu surga tidak akan dibuka oleh para malaikat yang menjaganya kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pada hari kiamat akan datang mengetuk pintu surga. Kemudian malaikat yang menjaga pintu bertanya, siapakah engkau yang mengetuk pintu? Maka Rasul menjawab, Muhammad, aku adalah Muhammad. Para malaikat bergegas membuka pintu surga. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, kami mendapatkan perintah dari Allah. Tidak boleh membuka pintu ini kecuali untuk engkau yang pertama kali. Keutamaan disusul oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang terbaik. Setelah umat Islam masuk seluruhnya ke dalam surga, ahlul kitab menyusul yang beriman di antara mereka. Padahal kita datang belakangan di akhir kehidupan umat. Ini keutamaan pertama. Satu keutamaan ini saja barakallahu fikum membuat kita percaya diri untuk menyatakan saya seorang muslim. Kitabku Al-Qur'an, pedomanku Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad, pemahamanku salafus saleh, generasi terbaik umat ini, ibadahku kepada Allah, bahasaku adalah bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, bahasa surga, bahasanya nabiku, orang yang paling aku cintai adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mempersatukan kita adalah Islam, Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya diri ketika dikumandangkan azan dengan percaya diri mengatakan saya seorang muslim dan saya harus melaksanakan salat, ditinggalkan semuanya. Saya seorang muslim. Ketika ditahan, acara belum selesai, Pak. Jam pelajaran belum selesai, jam kuliah belum selesai. Dengan bangga dia mengatakan, saya seorang muslim. Saya punya kewajiban untuk penciptaku melaksanakan salat. Bangga, saya seorang muslim. Nah, barakallahu fikum. Ketika yang lain mengadakan, barakallahu fikum, acara-acara yang tidak dibenarkan Islam. acara-acara kesyirikan, memberikan sesajen, tumbal untuk jin dan yang bau rukhsah, tidak mengikuti tahlilan, yasinan, bukannya dengan malu dan sungkan, tetap dia mengatakan tidak, saya adalah orang yang taat menjalankan Islam dan ini tidak diajarkan di dalam Islam. Bangga. Na'am barakallahu fikum. Ketika dia menggunakan pakaian Islam, memanjangkan janggutnya, mas kotor, tidak baik, dirapikan sedikit jenggotnya. Dengan bangga dia mengatakan tidak, anak muslim, saya seorang muslim. Nabiku Nabi Muhammad memanjangkan janggutnya. Nabiku Nabi Muhammad memerintahkan aku untuk memelihara jenggot, tidak mencukurnya. Orang-orang terbaik di sekeliling Nabi Muhammad adalah orang-orang yang berjanggut. Saya seorang muslim, saya akan pertahankan jenggotku. Ketika dia menggunakan pakaian-pakaian Islam, enggak malu mas. Yang lainnya sudah maju, maju ke paha. Semuanya sudah maju, pakaiannya begini, mode, fashion, terbaru, ini dari Perancis, Jacqueline, nama merek. Ini kok masih pakai at-taqwa, al-iman. Saya seorang muslim, pakaian seorang muslim seperti ini, bangga. Kita harus berbangga dengan keislaman kita. Kita tampakkan keislaman kita. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, ikhwati fitin rahimani wa rahimakumullah. Setengah dari penduduk surga adalah umat Islam. Setengah dari penduduk surga adalah umat Islam. Yang setengahnya dibagi-bagi untuk 69 umat yang lain. Umat yang diutus Allah di atas muka bumi ini ada 70. Umat Islam dapat bagian setengahnya surga yang semikian luas, setengahnya itu umat Islam. Yang setengahnya lagi dibagi-bagi untuk 69. Keutamaan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama tardawna an takunu rubu'a ahli jannah?" Dikumpulkan semua sahabatnya, orang-orang yang dicintai para pengikut, orang-orang yang dikasihi Nabi Muhammad, dikumpulkan, duduk. Kata Nabi Muhammad dengan penuh cinta, "Ama tardawna an takunu rubu'a ahli jannah?" Apakah kalian tidak ridha, tidak senang dengan kehidupan kalian yang seperti ini, tetapi nanti di surga kalian menjadi seperempat dari penduduk surga. Seperempatnya kalian. Qala fakabbarna. Para sahabat mengatakan lalu kami bertakbir Allahu Akbar. Serentak bertakbir. Meluapkan kegembiraannya. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ama tardawna an takunu thulutha ahli jannah? Satu bentuk kenikmatan disyukuri, Allah akan tambahkan ini. Wa ittahadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dalam surat Ibrahim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kalau kalian bersyukur kepadaku akan aku tambah nikmat itu untuk kalian. Tetapi kalau kalian kufur mengingkari nikmat, menganggap kecil nikmat yang Allah berikan, sungguh ingat azabku itu amat pedih. Nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad kepada umatnya. Berita gembira, mereka menjadi seperempat penduduk surga. Disyukuri. Para sahabat serentak mengatakan Allahu Akbar. Membesarkan nama Allah. Disyukuri. Setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ala tardawun an takunu thulutha ahli jannah?" Apakah kalian tidak lebih senang lagi bila menjadi sepertiga dari penduduk surga? Dari seperempat naik ke sepertiga. Para sahabat kembali bertakbir. Tsumma qala inni la arju an takun nisfa ahli jannah, syatra ahli jannah, wa ta'khbirukum an dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku sendiri benar-benar berharap dan harapan beliau dikabulkan. Aku berharap kalian menjadi setengah dari penduduk surga. Setengah dari penduduk surga. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. umat Islam kelak di hari kiamat. Ini merupakan keutamaan yang ketiga. Umat Islam di hari kiamat akan didaulat menjadi saksi yang akan mendukung para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Setiap nabi dan setiap rasul yang diutus untuk umat manusia pada hari kiamat nanti akan dipertemukan antara dia dan umatnya. Allah akan bertanya kepada setiap nabi yang diutus, hal ballaghta, apakah engkau telah menyampaikan semua tugas yang aku berikan untuk mereka umatku dihadapkan? Para nabi tentu akan menjawab, bala ya Rabbi. Benar wahai Rabbku. Aku telah sampaikan semua risalah dan wahyu darimu. Lalu Allah akan bertanya kepada umat nabi tersebut, apakah benar nabi ini menyampaikan risalah untuk kalian? Mereka mendustakan nabi. Tidak ya Allah. Tidak pernah kami didatangi seorang yang memberikan peringatan. Tidak pernah ada seorang pun nabi datang kepada kami. Didustakan nabi tersebut. Maka dalam mahkamah pengadilan yang penuh dengan keadilan dari Zat yang Maha Adil, Allah akan memanggil para saksi. Siapakah para saksi itu? Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yud'a Nuhun yaum al-qiyamah fa yaqulu labbaik ya rab labbaik wa sa'daik. Pada hari kiamat nanti Nabi Nuh akan dipanggil, diseru namanya, Nuh, datang Nabi Nuh menyambut panggilan dan seruan tersebut, labbaik ya rab wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu wahai rab yang penuh kemuliaan dan keagungan. Fayaqulu hal ballaghta, Allah akan bertanya kepada Nabiullah alaihi salam, apakah engkau telah menyampaikan risalah dariku? Fayaqulu na'am, Nabi Nuh akan menjawab, na'am, benar ya Allah, aku telah menyampaikan wahyu darimu. Fayuqalu ummati, kemudian Allah akan bertanya kepada umat Nabi Nuh, hal ballaghaku, apakah benar Nabiullah Nuh menyampaikan risalah kepada kalian? Fayaquluna ma atana min nadhir. Mereka umat Nabi Nuh itu akan berdusta menjawab, ya Allah, tidak pernah ada seorang pun yang datang memberi peringatan untuk kami. Ma atana min nadhir. Dusta mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, man yashhadu lak? Wahai Nuh, siapakah saksi yang mampu dan bisa mendukung membela? Apa jawaban Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh mengatakan, ada ya Allah. Muhammadun wa ummatuhu fayashhadun annahu qad ballagh. Kata Nabi Nuh alaihi salam, Muhammad dan umatnya ya Allah, mereka adalah saksiku yang akan memberikan kesaksian bahwa aku telah menyampaikan risalah kepada mereka. Maka Muhammad nabi kita dan umat Islam, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Allahumma amin. Nabi Muhammad dan umatnya, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka, memberikan kesaksian di hadapan Allah bahwasanya Nabiullah Nuh alaihi salam telah menyampaikan wahyu untuk kita. Wa yakunu rasulu alaikum syahidan, dan rasul alaihi salatu wasalam yang akan menjadi saksi untuk kita. Fadzalika qauluhu jalla dzikru. Inilah penafsiran dari firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami telah jadikan kalian umat yang berada di tengah, selalu berbuat adil sehingga kalian akan menjadi saksi di hadapan segenap manusia. Wa yakunu rasul wa yakuna rasul 'alaikum syahid. Dan rasul yang akan menjadi saksi untuk kalian. Keutamaan setiap nabi ketika didustakan oleh kaumnya, maka nabi tersebut akan meminta, ya Allah, Muhammad dan umatnya yang siap menjadi saksi. Dan diterima kesaksian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, diterima oleh Allah. Dan mereka umat nabi yang mendustakan pun akhirnya terdiam. Allah Rabbul Alamin, Allah adalah Rabb semesta alam yang mengetahui, Maha mengetahui. Ketika mereka mendustakan Nabi Allah Nuh, tetapi dalam sebuah mahkamah pengadilan Allah menampakkan keadilannya. Masing-masing diperkenankan untuk berbicara dan masing-masing diminta dan dituntut untuk memberikan hujjah, alasan dan argumen di hadapan segenap umat. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat yang terbaik tanpa harus dikecualikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dan diutus, dibangkitkan Allah untuk segenap manusia. Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi rahimahullah menyebutkan dalam sebuah hadis Muawiyah bin Haidah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antum tufuna 70 ummah." Antum tufuna 70 ummah. Kalian wahai umat Islam adalah umat yang menyempurnakan umat-umat sebelum kalian yang jumlahnya 70. Antum khairuha wa akramuha indallahi tabaraka wa ta'ala. Dan kalian wahai umat Islam adalah umat yang terbaik dan umat yang paling tinggi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah seorang muslim harus berbangga dengan keislamannya? Dia siap mempelajari agamanya, siap mempelajari Islam, Allah sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai kekasih dan kecintaannya. Sungguh ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, umat Islam pada kenyataannya benar-benar jauh dari Islam. Ada berapa di antara mereka yang mampu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala? Coba sebutkan nama-nama Allah, paling tidak 20 atau 25 dari sekian banyak nama-nama Allah. Terdiam. Sebutkan nama-nama Allah. Sebutkan sifat-sifat Allah. Terdiam. Terpekur, termenung, tak bisa menjawab. Coba ceritakan kepada saya bagaimanakah kehidupan kecil Rasulullah, masa-masa kecilnya Rasulullah. Berapa kali dadanya dibelah oleh malaikat Ibril? Siapakah yang mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau pertanyaan lain, coba ceritakan kepada kita bagaimanakah kehidupan Nabi Muhammad sebelum diutus sebagai seorang nabi dan seorang rasul? Bagaimanakah kejadian sesungguhnya dalam perang Uhud, dalam perang Badar dan Khandaq? Terdiam. Tidak mampu menjelaskan. Nabinya, kekasihnya, kecintaannya, dia tidak bisa mengenalnya. Bagaimana mungkin dia akan mencintai Islam? Bagaimana mungkin dia akan mencintai sunnah Nabi Muhammad? Sementara dia pun tidak mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengenal siapa nabinya. Dia tidak mengenal agamanya. Dia tidak mengenal Allah sebagai Rabb-nya. Bagaimana mungkin seorang hamba menjadi seorang muwahhid, bertauhid kepada Allah? Bagaimana mungkin bisa hidup hati? Apakah mungkin seorang hamba bertawakal, bersabar dan bersyukur sementara dia tidak mengenal Rabb-nya, Rabbul Alamin? Bagaimana mungkin dia akan beriman dengan sepenuh hati sementara dia tidak pernah mempelajari tentang kehidupan para malaikat, alam ghaib? Tidak mungkin seorang hamba akan tumbuh rasa takutnya kepada Allah. Tidak akan mungkin selama-lamanya seorang hamba bisa mencucurkan air mata, membasahi pipi karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak pernah mempelajari beriman kepada alam kubur dan hari kiamat. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa menjauhkan diri dari maksiat dan dosa sementara dia tidak pernah bisa membayangkan kedahsyatan hari kiamat? Bagaimana mungkin seorang muslim akan bersemangat di dalam beribadah sementara dia tidak pernah mengenal janji-janji Allah di dalam surga? Sungguh jauh kaum muslimin dari ajaran. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, padahal Islam adalah agama mulia. Seorang muslim adalah hamba yang memiliki kemuliaan. Semuanya dijaga hidup dan dimati. Seorang muslim yang telah meninggal dunia masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang muslim. Dia sakit, harus dijenguk. Ketika dia meninggal dunia, jenazahnya dirawat, dimandikan, dikafankan. Auratnya tetap tidak boleh terlihat oleh orang kecuali yang memandikannya. Dikuburkan, sebelumnya disolatkan, makam dan kuburnya terjaga, tidak boleh diinjak oleh kaki kuburnya. Sandal dan alas kaki harus dilepas ketika masuk ke dalam kubur. Tidak boleh duduk di atas kubur. Tetap dijaga kehormatannya walaupun dia telah meninggal. Ketika kita datang ziarah, mengucapkan doa dan salam untuk mereka. Doa-doa kebaikan dan keselamatan untuk mereka. Di dalam salat kita, tetap kita doakan. Wa ala ibadillahi salihin. Ketika kita tasyahud. Demikian juga doa keselamatan ini. Ya Allah, aku mintakan untuk hamba-hambamu yang saleh dari kalangan malaikat, jin, manusia yang meninggal atau yang masih hidup. Benar-benar mulia, ikhwati fiddin, seorang muslim. Dan kemuliaan ini hanya akan bisa diraih dengan benar-benar masuk ke dalam Islam dengan sepenuh hati dan secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisil mikafah. Allah memanggil orang-orang beriman yang telah menyatakan diri sebagai seorang mukmin, dipanggil semuanya oleh Allah, diseru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisil mikafah, masuklah kalian ke dalam Islam dengan secara sempurna dan penuh. Sudah beriman tetap dipanggil oleh Allah untuk masuk dalam Islam. Udkhulu fisil mikafah, dalam semua sendi dan lini kehidupan. Benar-benar sesuai dengan Islam. Ibadahnya, akidahnya, tauhidnya, manhajnya, akhlak dan muamalahnya, semuanya di atas Islam. Cara berpakaiannya, cara berbicaranya, bahasanya, semuanya di atas Islam. Tidak lepas daripada Islam. Sungguh memalukan sekali apabila seorang muslim menanggalkan identitasnya sebagai seorang muslim, justru mengambil identitas-identitas dari yang lain. Sungguh sangat memalukan sekali. Nah, ikhwati fiddin rahimahumullah, dengan berbangga dia menamakan anaknya dengan tokoh-tokoh kafir. Jones, Paulus, Roberto Mancini, karena cinta dengan pemain bola. Anaknya lain, pas Ronaldinho baru masukkan bola ke gawang musuhnya. Anakku kunamakan Ronaldinho. Terjadi seperti ini. Kira-kira anak kita besar jadi apa ya, Pak? Saya berharap seperti Napoleon Bonaparte. Jadi kita namakan apa? Kita namakan Napoleon Bonaparte. Yang penting jangan Hitler. Sadis orang. Banyak seperti ini. Jadi begitu kagum dengan tokoh kafir. Sebaik apapun orang kafir itu tetap buruk. Sebaik apapun menurut pandangan manusia, tetap dia buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah itu duduk biasa bergabung dan bersama para sahabat, duduk biasa. Datang orang lewat. Pakaiannya bagus, indah, wangi, rapi, lewat. Setelah lewat, Rasulullah bertanya kepada sahabat yang ada di samping kanan. Akhbiruni, ma qaulukum fi hadza? Menurut kalian, orang yang baru lewat tadi itu seperti apa? Kira-kira kedudukan di masyarakatnya itu loh. Seperti apa? Para sahabat menjawab, ya Rasul, orang seperti ini pasti dimuliakan di tengah kaumnya. Nah, orang seperti ini kalau berbicara pasti yusma', akan didengar oleh orang lain. Wa in syafa'a yusyafa', kalau dia minta rekomendasi untuk orang lain pasti diberi rekomendasi. Kalau seandainya dia minta dinikahkan dengan anak gadis orang, pasti diterima lamarannya. Pengen enggak? Yang belum menikah atau yang mau menikah lagi? Kata para sahabat ini, menurut pandangan zahir para sahabat, manusia terbaik setelah Nabi. Ditanya, siapa kira-kira orang? Dipuji habis-habisnya. Rasulullah diam. Tidak berapa lama kemudian datang orang, bajunya berdebu. Orang aja ikhlas. Tidak ada tanda-tanda itu orang punya kedudukan. Jalan. Kata Rasul, kalau menurut kalian orang tadi seperti apa? Ya Rasul, orang ini pasti hina di tengah kaumnya. Kalau bicara gak akan ada orang yang mau mendengarkannya. Kalau minta rekomendasi pasti ditolak rekomendasinya. Siapa kamu? Kue sopo. Kalau ngelamar orang gak kekompong sih. Ini pandangan zahir. Makanya kalau mau datang melamar, yang rapi, yang bersih, yang wangi, tutur katanya itu dijaga. Kalau bisa itu juga latihan sebelumnya. Gitu ya Salman? Masih bujang lah teman-teman. Gitu caranya. Nah kata para sahabat, orang ini gak mungkin ya Rasul. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah kalian tidak tahu? Orang terakhir tadi lebih baik daripada orang pertama, walau bimilkil ardi, walaupun orang pertama tadi itu menuhi bumi semuanya itu, jadi dari ujung barat sampai ujung timur itu jejer semua orang kayak orang pertama tadi, itu nggak ada apa-apanya dengan orang yang terakhir. Lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu karena keislamannya. Ternyata orang pertama tadi adalah orang kafir, Yahudi. Orang terakhir adalah orang Islam. Walaupun mungkin rendah hina dipandang manusia, tetapi dia mulia di sisi Allah. Kita mencari kemuliaan itu dari Allah. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izzah, kemuliaan dan kejayaan itu adalah milik Allah, Rasulnya dan kaum beriman. Milik mereka, bukan orang-orang kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba rajulin ashad aghbar madfu'un 'indal abwab law aqsama 'ala Allah la abarra." Min hadithi Anas bin Malik akhrajah Muslim di sahih. Dari hadis Anas bin Malik diriwayatkan Imam Muslim dalam sahih. Kata Rasulullah SAW, alangkah banyaknya seorang hamba yang penuh dengan debu, rambutnya tidak terawat, diusir dari satu pintu ke pintu yang lain, dianggap hina. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mencari keridhaan dari Allah, Allah akan ridha kepadanya dan umat manusia pun ridha untuknya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia, Allah akan murka kepada dia dan orang lain pun akan murka kepada dia. Kemuliaan Islam dan seorang muslim yang harus dijaga, patut untuk dijaga. Na'am barakallahu fikum. Belajar Islam justru dari profesor kafir buat disertasi doktoral. Orang dari mana? Dari UCLA. Cara bacanya gimana itu? Kalau bahasa Jawa bacanya kan UCLA. Sudah kita baca UCLA. California. Disertasi doktor. Pembimbingnya Profesor Jens, siapa? Orang kafir. Dilihat-lihat diteliti, kamu dulu belajar apa? Belajar tentang sejarah Islam. Loh, sejarah Islam kok di negeri kafir kamu belajar? Akhirnya pulang ke Indonesia membawa pemikiran kafir. Sekuler, liberal, semua dibawa, semua sampah dibawa ke Indonesia. Tiba di Indonesia disambut oleh ormas Islam. Masya Allah, kamu adalah kader organisasi kami yang kami gadang-gadang untuk menjadi pucuk pimpinan tertinggi dari ormas ini. Datang dari negeri jauh membawa gelar setumpuk, akhirnya diangkat menjadi sekretaris jenderal, sekjen. Setelah jadi sekjen, ngomongnya Islam dengan Kristen serta Yahudi itu sama saja, sama-sama agama samawi, kok saling bermusuhan? Kita ciptakan kehidupan yang demokratis. Sekjen ormas Islam seperti ini. Nah, barakallahu fikum, kenapa sih Yahudi musuh itu? Kita harus buka hubungan bilateral dengan yang Israel. Perdagangan. Hubungan bilateral dan dagang itu tidak menunjukkan kecintaan. Tidak ada masalah. Buka saja hubungan dagang. Jalin fatwa. Menurut Bapak rokok gimana? Ya, karena rokok ini kalau diharamkan akan mengurangi devisa negara. Padahal kata para ahli, katanya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk korban karena rokok itu lebih besar daripada biaya cukai yang diberikan pabrik rokok kepada negara. Gimana Pak Ibu? Setuju gak? Ini kata para ahli lagi. Naam, subhanallah. Bawa pulang Indonesia semua pemikiran sekuler liberal. Ini tokoh-tokoh ormas Islam kumpul jam 1, jam 2 belum sholat masih terus. Nah, sholat apa? Sholat itu haknya Allah. Allah itu Maha Rahmat. Gimana? Ditanya, ini salah satu anggota Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera. Mohon maaf yang kurang sejahtera. Tapi ini kenyataan, data akurat, tidak bisa dibantahkan. Ditanya dalam rapat di Makassar beberapa waktu yang lalu, Pak, kami di Lampung itu dituduh anti tahlilan, anti yasinan. Siapa yang bilang PKS itu tidak anti tahlilan, tidak anti yasinan? Orang saya aja sering mimpin doa tahlilan dan yasinan kok. Ini anggota Dewan Syuronya PKS, bukan macam-macam, Dewan Syuro. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu diundang untuk memimpin doa acara Imlek Tionghoa. Salam. Ini mau dijadikan tokoh Islam seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Milih-milih waktu yang paling tepat dapat masa ini di mana? Malam tanggal 1 Syura. Cocok kenali. Akhirnya semua orang malam hari itu dapat gelar SH. Tahu SH? Sahabat Hidayah. Mohon maaf sekali lagi yang menjadi sahabat Hidayah. Spanduk di mana-mana. Temu sahabat Hidayat dalam rangka memeriahkan acara malam satu suro. Wayang kulit. Mengambil apa namanya kalau tema lakon. Mengambil lakon turunnya wahyu apa gitu dari langit. Enggak tahu. Kok dapat wahyu juga. Ya akhi, ini calon presiden yang mengagungkan malam kesyirikan dengan acara syirik seperti ini, mau dicalonkan jadi presiden, mau dibawa kemana Islam ini ya akhi, mau dibawa kemana? Sudah digadang-gadang doktor S2 dari Madinah, muridnya para ulama, jadinya seperti ini. Golput haram. Wala tazifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun aw haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan bermudahan kalian mengucapkan ini halal dan haram. Dosa besar itu setelah syirik justru disebutkan Allah, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah tidak didasarkan ilmu. Haram halal, haram halal bukan urusanmu. Haram halal itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih PKS. Belum yang lain-lain. Yang lain-lain sabar. Mau dibawa kemana Islam kalau seperti ini? Tokoh dan pimpinan. Ini sekjennya lagi. Masya Allah. Lengkap datanya saya. Alhamdulillah. Sekjennya. Alhamdulillah. Pada pemilu kali ini kita mendapatkan nomor keberuntungan. Nomor berapa Pak? Nomor 8. Hoki. Bayangkan satu-satunya angka yang tidak terputus, rezekinya lancar, suaranya paling banyak, 7 putus, 9 putus, 3 putus, 8 mas, nggak pernah putus. Ya akhi, seperti ini mau diharapkan untuk menjayakan Islam? Nggak mungkin. Orang mungkin ya mas, percaya wae, percaya. Launchingnya tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 jam 8 pagi serentak seluruh DPW se-Indonesia untuk menjelaskan kepada masyarakat 8 adalah angka keberuntungan. Syirik ya akhi. Sekjennya ini, pimpinannya, Apakah yang mereka yang sudah belajar dari Madinah, belajar dari Mekah, dari kiai ustadznya, diem seperti ini lihat pimpinannya selalu terjatuh dalam kesyirikan? Konfirmasi, Pak, ini gimana, Pak? Ini kan kita menggunakan psikologi kedekatan masyarakat. Kultur masyarakat setempat memang senang yang seperti ini. Kita gunakan cara seperti ini. Lu sedodoh, Mas. Nah, kalau calon presidennya seperti ini, sekjennya seperti ini, dewan syuronya seperti ini, gimana nanti mbah-mbahnya yang nyoblos gitu? Sekarang gak nyoblos, nyontre. Mohon maaf, kami tidak dipesan oleh partai lain untuk menjatuhkan partai yang ini. Tapi ini adalah kenyataan. Tampakkan identitas. Kalau bilang syirik, syirik. Tauhid, tauhid. Sunnah, sunnah. Hukum Islam, hukum Islam. Tampakkan. Na'am barakallahu fikum. Ya kuwati fidin rahimani wa rahimakumullah. Allah berikan kemuliaan untuk kita. Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Mulia muslim. Tampakkan identitas. Dari kecil anak-anak itu diajari bahasa Arab. Jangan bahasa Inggris atau Belgia atau Jerman atau Dutch, Belanda. Cukup Arabiyah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah SWT, kami telah turunkan Al-Qur'an ini sebagai sebuah kitab yang nyata menggunakan bahasa Arab agar kalian berakal. Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab itu satu kemuliaan. Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir diutus dari kalangan Arab menunjukkan kemuliaan yang lain. Sunnah Nabi Muhammad disampaikan kepada kita dalam bahasa Arab kemuliaannya. Nah, barakallahu fikum, menggunakan bahasa. Jangan kita ajarkan anak-anak kita bahasa selain Arab dan bahasa ibunya, bahasa Indonesia. Kalau orang Jawa, ajarkan bahasa Jawa. Karena ada dalilnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi illa liyubayyana lahum. Tidak ada seorang pun rasul yang kami utus dalam surat Ibrahim, tidak ada seorang pun rasul yang kami utus melainkan membawa agama kaumnya. Dengan demikian dia bisa menjelaskan Islam itu kepada kaumnya. Kalau orang Jawa, monggo belajar bahasa Jawi, menyampaikan pakai bahasa Jawa. Lah ini orangnya hidup di Indonesia belajar bahasa Inggris. Kita kan dakwah kepada orang Inggris. Banyak orang Inggris yang bisa ngajar kita. Bahasa Arab lebih penting. Loh, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala diperintahkan Rasul bahasa Ibrani belajar 3 bulan lamanya. Zaid bin Thabit loh, Ustaz. Rasulullah yang memerintahkan ini, bukan orang lain. Kenapa kita enggak boleh belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman? Lah wong Rasul saja memerintahkan Zaid bin Thabit belajar bahasa Ibrani 3 bulan lamanya. Oh, gitu. Jawabannya, jadikan anakmu seperti Zaid bin Thabit baru belajar bahasa Inggris. Gimana? Siap? Jadikan anak-anak kita seperti Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ketika itu hafizul Quran, hafal Quran. Banyak hadis yang dihafalkan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Keimanannya tidak dipertanyakan. Setelah siap seperti ini matang baru belajar bahasa Ibrani 3 bulan lamanya. Secukupnya, setelah itu bubar, ditinggalkan. Sudah paham? Lah ini belajar dari TOEFL berapa? 2, 3, 4, 20 sampai 4 tahun. Enggak bosan-bosan juga itu? Mempelajari yang seperti itu bukan sekedar bisa dan mampu, tetapi mempelajari bahasa orang kafir itu akan menumbuhkan kecintaan kepada orang kafir yang memiliki bahasa itu. Nah, kalau anak-anak kita dari kecil sudah dididik bahasa Inggris, mau dibawa kemana Islam ini? Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Sunnah Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Kitab-kitab para ulama dengan menggunakan bahasa Arab. Lah bapaknya sendiri aja belum bisa bahasa Arab, sudah ngajarkan bahasa Inggris ke anaknya. Kalau sudah jadi Zaid bin Thabit, nah, kita buka kursus bahasa Inggris untuk anak-anak salafiyin yang sudah seperti Zaid bin Thabit. Nanti mudirnya Ustaz Mukhtar enggak apa-apa. Mudir direkturnya Ustaz Mukhtar anak siap. Tapi muridnya sudah seperti Zaid bin Thabit, hafal Quran, hafal Sunnah. Mari kita jalankan. Tetapi kalau ini baru masih seumur kacang, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 15 tahun, sudah diajari bahasa Inggris. Tunjukkan identitasmu sebagai seorang muslim. Belajar bahasa Arab. Turis-turis pada datang perayaan kesenian di Solo, pakai bahasa Inggris. Sebenarnya enggak bisa, tapi untuk praktika di sini kan enak. Bahasa Inggris banyak terus anak-anak kita leh, mainkan leh. Wah, akhirnya Muhammad dengan Anas ngomong, kayak faham dia Anas, karena bisa itu Muhammad. Wah, orang Inggris bingung. Orang Indonesia sekarang berubah jadi bahasa Arab ya. Jangan kita jadikan anak-anak kita bingung dengan ucapan orang Inggris. Kok kita jadikan orang Inggris itu bingung. Orang Indonesia sekarang jadi Arab. Nah, barakallahu fikum. Ingat sebuah cerita. Cerita, ini sekedar cerita. Sekedar cerita. Garis bawah, sekedar cerita. Pak Soeharto, presiden kita yang terdahulu, itu kalau pidato di forum PBB itu pakai bahasa Inggris. Gak kalah gengsi. Jadi kepala-kepala negara itu yang sibuk cari penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa mereka. Karena bangga dengan bahasanya. Nah, pidato pakai bahasa Indonesia. Cuek kok. Karena ketika itu memang banyak negara yang butuh dengan Indonesia. Jadi mau gak mau ya sudah kalah. Woy. Cari penerjemah. Siapa yang bisa terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris? Nah, orang Indonesia yang dapat gaji. Nah, ini Pak Harto. Artinya cinta kepada bahasa sendiri. Nah, umat Islam tentu lebih besar lagi kecintaannya dengan bahasa Islam, bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk di dalam sholat kalau kita tidak mengerti bahasa Arab? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mengatakan, wa kana salafu yu'adzibuna auladahum 'ala lahni. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, para ulama salaf itu mereka menghukum anak-anak kandungnya hanya karena salah mengucap dalam bahasa Arab. Kasrah dari fathah, sukun jadi dhammah, itu sudah dipukul sama bapak. Nah, barakallahu fikum. Fanahnu ma'murun, kata Syekhul Islam, dan kita sebagai umat Islam itu mendapatkan perintah amra ijabin au amra istibab. Mendapatkan perintah dari Allah dan tidak lepas dari dua kemungkinan. Perintah yang hukumnya wajib atau hukumnya sunnah mustahab. Benar-benar dianjurkan. An nahfadzal qanunal arabi wa nuslihal alsinatal na'ilati. Kita diperintahkan minimal mustahab, tingkatan terakhir wajib. Kita diperintahkan untuk menjaga kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan kita diperintahkan untuk memperbaiki lisan kita agar tidak salah dalam mengucapkan bahasa Arab. Anta min ma'had aina. Nah, ini salah. Kamu dari ma'had mana? Ini bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab. Anta min ma'had aina. Abuka ila sa'atin jiddan. Abuka bapakmu ila ke sa'atin jam. Jiddan kali bapakmu kejam sekali. Bapakmu kejam sekali. Bahasa Arabnya apa bapakmu kejam sekali? Abuka ila sa'atin jiddan. Ini salah dalam menjaga bahasa. Oh, bapakmu kejam sekali. Nah, bagus. Kamu ada apa di situ? Anak lah mada-mada, saya enggak apa-apa. Kalau sudah seperti ini repot. Umat Islam sendiri yang merusak bahasa. Nah, barakallahu fikum, hujan telah turun. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita berdoa, Allahumma sayyiban nabi. Setelah itu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.